Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwana fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk duduk di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan duduknya kita di salah satu rumah Allah tercatat sebagai amal saleh, amal yang akan memberi manfaat kepada pemiliknya di hari yang tidak bermanfaat kecuali iman dan amal saleh. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita, karena tidaklah suatu amalan dikatakan amal saleh kecuali harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata dia beramal mengharapkan wajah Allah dan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang syarat yang kedua adalah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Maka menjaga ikhlas adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini, karena yang ikhlas itulah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian salaf mengatakan mangkana lillah wa huwa yabqa. Maka barang siapa yang apa saja yang karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itulah yang akan tetap, tidak akan hilang. Maka sebagian yang lain mengatakan man arada bihurillah wa Barang siapa yang berharap oleh selain Allah, maka akan sirna. Sebagian yang mengatakan man yuhibbu syai'an di ghairillah udhiba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka dia akan diuji dengannya, disiksa dengannya. Al-muhim bahwasanya keikhlasan dalam beramal itu adalah perkara yang sangat penting, yang sangat pokok. Maka menjaga keikhlasan, memperbaiki niat, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga sebagian salaf mengatakan bahwasannya memperbaiki niat itu lebih penting daripada beramal itu sendiri. Meluruskan niat itu lebih penting daripada beramal itu sendiri. Karena apabila beramal sebesar apapun, sebanyak apapun, apabila tidak disertai dengan ikhlas, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan ikhlas menentukan besar dan kecilnya suatu amalan. Bagaimana perkataan salaf seperti Abdullah bin Mubarak, rubba sahirin yukabbiruhu anniyah, tukabbiruhu anniyah, wa rubba kabirin tusahiruhu anniyah. Terkadang amal itu kecil, dilihat kecil, sepele, mungkin dianggap kecil oleh sebagian manusia, di mata manusia, tapi si Allah akan besar karena niatnya. Tapi terkadang amal itu besar, tapi apabila maka menjadi kecil karena niatnya. Dan talabul ilm, menuntut ilmu adalah amalan yang mulia, amalan yang agung. Bahkan sebagian salaf mengatakan tidak ada amalan yang lebih afdol setelah amalan yang wajib daripada menuntut ilmu. Tapi ini tentunya disertai dengan ikhlas. Maka Imam Ahmad mengatakan la al ilmu la ya'tulu syai'un in shahhatin niyat, liman shahhatin niyat, kama qala. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamai ilmu. Ilmu tidak ada bandingannya bagi orang yang benar niatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita, memperbaiki niat kita. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Insyaallah kita masih dalam bab yang ke-44. Bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab yang menjelaskan barang siapa yang mencela waktu, zaman, masa, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini muallif rahimahullah menyebutkan dua dalil. Pertama adalah ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat yang ke-24. Dan yang kedua adalah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sebutkan dari yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang artinya kurang lebih, dan mereka orang-orang musyrik mengatakan tidaklah di dunia ini tidaklah ini kecuali kehidupan kita hanya di dunia, yang kita ada yang mati dan ada yang hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita, mematikan kita kecuali karena masa. Ini diantara keyakinannya orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap bahwa kehidupan adalah kehidupan dunia semata. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Lalu masa itulah, waktu itulah yang membinasakan sebagian kita. Maka silih berganti. Silih berganti karena waktu, kata mereka. Lalu Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid mengutip perkataan Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di dalam menjelaskan ayat ini. InsyaAllah kita baca menjelaskan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Qala al-Imad Ibn Katsir fi tafsirihi, maka berkata al-Imad, yaitu Ibn Katsir di dalam tafsirnya, yuhbiru ta'ala an dahriyatil kuffar wa man wafaqahum min musyrikin al-arab fi inkaril ma'ad. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, menghobarkan tentang dahriyahnya orang-orang kafir. Dahriyah adalah suatu paham yang mereka menganggap kehidupan itu adalah karena putaran masa saja, yang silih berganti kehidupan ini, ganti generasi berikutnya, kita sekarang generasi kita, nanti akan ganti generasi setelah kita, itu kata mereka hanya karena putaran waktu saja. Ini pemahaman dahriyah. Dan orang-orang yang seperti mereka dari orang-orang musyrik Arab di dalam mengingkari adanya hari kembali, hari kebangkitan. Nah ini, maka pemahaman dahriyah adalah pemahaman yang mereka mengingkari adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka mereka mengingkari bahwasanya nanti ada kehidupan kembali, mereka ingkari. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidaklah kehidupan itu adalah kehidupan dunia kita ini sekarang ini. Yang kita ada yang hidup, ada yang mati. Ma sama illa hadhi dar, maka di sana tidak ada lagi kehidupan atau dar, kampung dari kampung dunia ini aja, enggak ada kampung akhirat, enggak ada. 6 Yamutu kaumun wa ya'isu kaumun, yang suatu kaum mati lalu diganti dengan kaum yang lain hidup. Hanya pergantian terus itu. Jadi kehidupan ini hanya silih berganti generasi. Terus kata mereka begitu. Nah ini. Yang sudah mati ya sudah selesai, jadi tanah, diganti yang hidup. Nanti yang hidup mati ya sudah ganti jadi tanah, diganti yang hidup terus begitu. Naam. Enggak ada hari pembalasan, enggak ada. Ini pemahaman mereka. Sehingga mereka hidup yang sebenarnya hidup di dunia ketika berhasil. Ain. Mereka enggak berpikir bahwa nanti akan dibalas, tidak berpikir mereka. Maka yang mereka lakukan bagaimana mereka berhasil, bagaimana mereka berkuasa, bagaimana mereka mendapatkan, bagaimana mereka bahagia, hanya di dunia. Mereka enggak berpikir benar dan tidak, enggak berpikir dolim atau tidak dolim, enggak berpikir mereka. Kenapa? Mereka menganggap kehidupan hanya di dunia. Maka sebagian mengatakan hidup hanya sekali, maka marilah kita bersenang-senang, katanya gitu. Kata mereka, jangan sia-siakan hidup di dunia, karena hidup hanya sekali. Apabila di dunia rugi, rugi selama-lamanya. Apabila untung, untung enggak selama-lamanya, mau mati kok. Nah, ini mereka. Apa yang mereka kejar? Apa yang mereka kejar? Kehidupan dunia. Amanak apa yang mereka cari? Kehidupan dunia. Apa yang mereka rebutkan? Kehidupan dunia. Seolah dunia itulah segala-galanya. Mereka tidak mengakui kenyataan. Banyak orang mengejar dunia, baru dapat ditinggalkan. Enggak sedikit. Ya enggak? Ngejar dunia, kejar dunia, baru dapat, langsung berakhir kehidupan dunianya dia. Ada mereka mengejar dunia, dikejar, enggak pernah dapat, sampai juga berakhir dunia. Tinggalkan dunia. Lalu apa bahagianya? Yang dapat, lalu dia meninggalkan dunia. Yang tidak dapat, dia pun akan meninggalkan dunia. Nah, ini pemahaman mereka. Yang ada nama pengaruh sebagian orang yang menisbatkan kepada Islam sebagai orang Islam, ada menganggap walaupun tidak dengan lisannya, dengan sikapnya, perbuatannya yang memperlihatkan dia adalah hanya ingin memenuhi kehidupan dunia, seolah-olah kehidupan hanya di dunia. Dia tidak berpikir bahwasanya nanti ada kehidupan lagi setelah dunia. Dia tidak berpikir bahwasanya setelah dunia mau kemana lagi. Tidak berpikir. Waliyadubillah. Wa masamma ma'at walakiyamah. Maka kata mereka, di sana tidak ada lagi tempat kembali. Itu hari kebangkitan. Dan juga tidak ada hari kiamat. Wa hadha yaquluhu musyrikul Arab al-munkiruna lil ma'ad. Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hari kembali. Yaqulu al-falasifa al-ilahiyun minhum. Dan juga termasuk yang berpaham seperti ini adalah ahli filsafat, filsafat ilahiyah, filsafat ketuhanan. Wahum yungkirun al-falasifa bibada'ah warroja'ah. Mereka mengingkari adanya permulaan dan adanya kembali. Mereka mengingkari bahwasanya kehidupan itu adalah Allah yang menciptakan, datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari itu semua. Wataqulu al-falasifa ad-dahriyah, yang juga dikatakan oleh ahli filsafat dahriyah, yaitu kenal dengan dauriyah, yaitu anak perputaran saja. Hidup adalah perputaran, istilah perputaran roda. Kalau roda ada awal dan akhirnya, enggak roda? Hah? Ada enggak? Roda ada awalnya enggak? Ada. Mana awalnya roda dan mana akhirnya? Enggak ada. Maka saja roda kehidupan, kata mereka itu. Roda kehidupan. Antum pernah lihat roda? Mana awal dan akhirnya? Ada? Enggak ada. Nah, itu mereka. Allah musta'an. Kadang-kadang enggak terpengaruh. Kita kan lagi mengelilingi roda kehidupan, katanya. Kita ada awalnya. Allah yang menciptakan. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ada awal dan akhirnya. Awal kehidupan masih di rahim. Sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Mereka mengatakan, bala. Syahidna, mengakui sudah ketika dirahim. Lalu awal kehidupan di dunia ketika kita lahir, itu sudah awal kehidupan. Terus. Dan terus diberi kehidupan oleh Allah, berjalanlah kehidupan. Dan akan ada akhirnya masing-masing. Akhir kehidupan manusia di dunia ketika selesai hidup di dunia, lalu pindah ke alam barzah. Di situ sudah tidak ada amalan. Yang ada sudah tinggal balasan, ujian, iman, nikmat, ima, fitnah. Namanya nikmat kubur dan fitnah kubur. Nah, ini manusia. Bahkan ketika meninggal, itu sudah mendapat ujian. Bagi orang yang saleh, yang beriman, yang saleh, datanglah malaikat dengan membawa kafan dari sorga, yang diperlihatkan tempatnya di sorga. Tapi bagi yang tidak beriman, sudah mendapatkan ujian, malaikat datang dengan membawa kain dari neraka dan diperlihatkan neraka. Dan nikmat kubur dan adab kubur sudah ada, sudah dialami. Ini manusia. Andai kata kehidupan tidak ada balasan nanti di hari akhir, apa hikmahnya kehidupan? Apa hikmahnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah? Dan di mana keadilannya? Karena banyaknya di dunia orang yang zalim, yang berkuasa, orang yang zalim, orang yang bisa mendapatkan kenikmatan, bagaimana kenikmatan, orang yang jahat. Dia banyak untungnya, betul apa enggak? Kalau tidak ada balas yang yaumil qiyamah, apa hikmah kehidupan itu? Apa hikmah kehidupan itu? Banyak orang yang baik hidupnya sengsara di dunia. Banyak orang yang jujur, hancur kata orang-orang. Sebenarnya enggak hancur kata orang-orang. Ya apa enggak? apabila tidak ada balasan di yaumil qiyamah, tidak ada hari ma'ad, lalu apa hikmah kehidupan bagi manusia? Banyak orang yang soleh kehidupnya sengsara, banyak orang yang ahlu maksiat hidupnya bahagia. Siapa yang bahagia di dunia kebanyakan? Orang-orang kafir. Orang yang bahagia di dunia, orang yang terpenuhi kehidupannya di dunia, orang kafir. Bahkan mereka bukan hanya rumahnya, maaf saja, kamar mandinya kadang dibuat dari emas, toh, saking mereka menikmati kehidupan. Apabila kehidupan hanya di dunia, enggak ada nilai keadilan. Kita lanjutkan. Al-munkiruna lisani, mereka orang-orang yang mengingkari adanya pencipta. Al-mu'takiduna anna fi kulli sittatin wasalasina alf sana ya'udu kullu syai'in ila ma kana alaih. Mereka punya teori. Mereka meyakini nanti setiap 36 ribu tahun, kata mereka, jangan dipercaya ya, jangan dipercaya ya, nanti setiap 60 ribu tahun ya, akan setiapnya akan kembali ke awal lagi, katanya. 60 ribu tahun, 60 berapa tadi? Afan, 36 ribu tahun, Afan, 36 ribu tahun, kata mereka. Ya, gimana orang yang punya keyakinannya hidupnya cuma paling 60 tahun, kok teorinya seperti itu? Hayalan. Siapa yang mengetahui kalau 36 ribu tahun akan ganti ke awal lagi? Dulu. Ketika akan masuk tahun ke 2000, karena katanya dunia akan konslet, katanya. Karena sudah diatur, dunia sudah diatur dengan angka yang itu enggak ada nolnya, katanya. Nanti maka pada antipat itu tahun 1999 sudah isu nanti bahwasanya tahun 2000 dunia akan konslet. Ternyata pindah 2000 aman-aman saja, enggak ada konslet. Yang konslet akalnya orang. Sekarang punya teori. Semuanya sekarang dipakai, semuanya pakai apa? Digital semua. Terus nanti orang akan dimasukkan digital semua sudah. Mulai takut-takuti sekarang. Nanti tahu sekian akan seorang kendaraan pakai listrik, kan jadi itu nanti sudah program itu. Kenapa pakai listrik? Nanti sekali tombol mati-mati semua. Allah mustan. Dunia itu milik Allah. Allah yang menciptakan. Apa yang di dunia itu terjadi itu ciptaan Allah, atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak, tidak terjadi. Bahkan yang ini sekarang di masjid, antum duduk di sini, ini di sini, bapak di situ, itu siapa yang mengendaki? Allah. Sekarang antum ada di masjid, siapa yang mengendaki? Allah. Ayo duduk di sana, di sana, di sana. Duduknya itu siapa mengendaki? Allah. Lalu nanti pulangnya lihat pintu mana? Antum sudah tahu? Belum tahu. Allah yang mengendaki sudah. Boleh jadi sudah punya rencana, saya pulang mau pintu situ. Ternyata Allah mengendaki pintu sana. Bisa enggak? Bisa. Ternyata dipanggil sama teman, ayo ke sana. Sana. Ada kopi di sana, pindah ke sana. Umpamanya, contoh saja. Tapi mereka seolah kehidupan hanya sebab akibat. Allah musta'an. Ini sekarang ditakut-takuti lagi manusia. Kenapa semuanya diarah ke ini? Semuanya harus dengan digital, semuanya harus dengan ini. Dengan ini. Itu sudah diprogram katanya. Oleh mereka. Allah musta'an. Allah lebih kuasa. Mereka ada menyebutkan ini il kata-katanya. Ya saya sekilas dengar ada yang ngasih kobar. Naam. Ini ilmu Allah yang sudah didigitalkan katanya. Allah musta'an. Wallahu a'lam bish-shawab. Al-muhim, orang yang beriman meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta dan apa yang ada di muka bumi lah ini makhluk Allah, kehendak Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, terkhusus hamba Allah yang mukallaf. Manusia dan jin, bahkan hewan pun sebelum binasa akan dikisos dulu sama-sama mereka, sama hewan. Kita lanjutkan. Waja'amu anna hadha qad taqarrara marrat la tatanaha. Mereka menyangka ini akan berulang-ulang terus. Tidak ada akhirnya. Berarti tidak ada hari kiamat. Terus berulang-ulang terus. Enam. Sini berganti. Mungkin manusia zaman Majapahit ya kita-kita ini mungkin. Anggapan mereka. Kata mereka. Kan pergantian saja kan. Allah musta'an. Cuma pergantian saja terus ganti seperti itu. Menurut mereka, wallah alam bisa. Al-muhim ini semualah keyakinan kekufuran. Ininya adalah mengingkari adanya pencipta, mengingkari adanya hari pembalasan, mengingkari adanya hari kiamat. Intinya apa? Kehidupan hanyalah kehidupan di dunia. Maka kejarlah sebanyak-banyaknya kebahagiaan-kebahagiaan di dunia, keberuntungan-keberuntungan di dunia, keselamatan-keselamatan dunia, itu menurut mereka. Sehingga orang yang mempunyai keyakinan semacam ini, maka tidak butuh adanya ibadah kepada Allah. Mereka tidak butuh mengikuti Rasul Allah. Mereka tidak butuh berpegang dengan kitab Allah. Karena mereka tidak percaya adanya hari kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kabara al-ma'kul. Mereka menolak yang masuk akal, mereka tolak. Karena kehidupan itu kehidupan yang tidak masuk akal. Bahwanya kehidupan tidak ada awal dan akhirnya itulah kehidupan yang tidak masuk akal. Secara akal tidak masuk akal, tidak diterima. Karena nyatanya manusia ada awal dan akhir. Wa kadzabul mangkul, dan mendustakan mangkul yaitu wahyu yang dinukil dari Allah, yang dibawa oleh malaikat kepada Rasulnya, mendustakan apa yang dalam Al-Quran, dalam hadis ini mangkul. Dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan bahwasannya manusia akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjelaskan tentang adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Secara akal, itu enggak masuk akal kalau hidup tidak ada awal dan akhirnya. Dan secara hissi sekarang, ya secara hissi, yang dimaksud hissi adalah secara pengalaman sudah. Yang bisa dilihat secara indera. Semuanya ada awalnya. Kalau enggak ada gimana KTP? Kapan mulai lahir? Ya enggak? Umur bapak berapa? Enggak tahu, ya enggak ada awalnya. Begitu. Ini hissi. Ini hissi. Diingkari kalau enggak ada awal. Maka kalau ada awal, ada akhir. Ya, maka dikala itu sebutkan tanggal lahir, ya kan? Ya enggak? Ya kalau enggak ada awalnya, ya enggak ada kelahiran. Ya. Tiba-tiba sudah ada. Kapan? Ya sudah ada ini, enggak ada awalnya. Dan akan ada berakhir nanti. Setelah berakhir, ada pertanggungjawaban. Dan manusia ternyata berbeda-beda secara hissi awal dan akhirnya. Ada yang datangnya lebih awal, berakhirnya lebih akhir, ada enggak Pak? Ada enggak? Kok diem? Banyak orang yang lahir tahun 50 masih ada yang hidup enggak? Masih ada yang hidup? Yang lahir 2000 ada yang sudah mati. Hanya berarti apa? Yang awalnya lebih awal bisa lebih lama akhirnya. Ada yang awalnya belakangan, akhirnya duluan. Ya enggak? Lalu siapa yang menentukan itu? Masa kakeknya masih sehat, cucunya sudah mati. Tua mana kakek sama cucu? Duluan siapa kakek sama cucu? Nah, ini ada kisah orang debat duluan mana telur sama ayam. Sampai berakhir kematian, pembunuhan. Hanya apa? Debat mana yang duluan katanya? Telur atau ayam? Hah? Ya tinggal ayam mana, telur mana, kan begitu kan? Kalau ayam yang bertelur ya duluan ayam. Kalau ayam yang lahir, yang keluar dari telur itu, ya duluan telur. Selesai. Kok debat? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ayam dari mana datangnya? Ya duluan mana? Telur yang tadi, yang baru pecah itu. Ya, maka telur lebih dulu dari ayamnya. Iya kan? Ketika telur keluar dari perut ayam duluan mana? Ya duluan ayam. Nah itu kehidupan. Tapi orang dibuat bingung. Kan seolah-olah, lah ini kehidupan mana dulu? Gak ada yang dulu, gak ada yang belakangan, katanya begitu. Telur sama ayam duluan mana? Yang gak ada dulu dari yang awal. Ya ada. Bisa telur dulu kalau ayamnya yang keluar dari telur itu. Tapi bisa ayam dulu kalau telur yang keluar dari ayam itu. Ya enggak? Itulah kehidupan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan yang hidup dari yang mati. Ya? Ya enggak? Allah menciptakan yang dari yang mati. Manusia diciptakan dari yang mati, dari api, air. Ayam diciptakan dari telur. Allah yang menciptakan. Ya kalau dipikir nanti mbah kakek sama cucu duluan mana? Semuanya ada dulunya dan ada akhirnya kehidupan itu. Itu Allah yang menciptakan. Maka kata Allah, walihada qalu, maka mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Maka tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kata mereka. Maka Allah bantah. Wa qala subhanahu, Allah membantah mereka. Ma wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Tidaklah mereka memiliki ilmu dalam masalah itu. Enggak ada ilmunya mereka itu. Yang berkata bahwasanya hidup adalah karena putaran waktu, enggak ada ilmunya. Karena bukan mereka diciptakan. Allah yang mengetahui, Allah yang berilmu. Dan Allah yang menciptakan makhluk kehidupan ini. Allah. In huwa illa yadunnun. Tidaklah mereka itu hanya karena yadunnun. Yatawahamun. Mengira-ira. Wa yatakhayyalun. Menghayal saja. Menghayal saja. Sehingga ya ini dari pemahaman dharia ini, sehingga akan muncul sikap ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai, ya ini yang terjadi, yang dicela masa waktu. Nah, ini babnya, ini babnya ini, karena mereka menganggap yang menciptakan waktu, yang membinasakan waktu. Sehingga ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka mencela waktu, mencela masa, mencela musim dan yang lainnya. Nah, hakikatnya ketika mereka mencela waktu, mencela masa, mereka mencela yang menciptakan waktu dan yang mengatur waktu dan yang menciptakan apa yang terjadi di dalam waktu itu. Siapa itu? Allah. Karena waktu yang menciptakan Allah. Allah yang mengganti malam dan siang. Allah yang mengganti musim, ada musim panas, ada musim hujan. Allah yang mengganti, ada musim kemarau, musim musim hujan. Allah yang, bahkan sebagai negara ada tiga musim, musim panas, musim dingin, musim semi. Allah itu yang menciptakan. Adapun ditetapkan bulan ini, itu bukan berarti bulan itu yang menciptakan musim. Terkadang terjadi. Umpamanya bulan Mei mulai kemarau. Biasanya terjadi semacam itu. Kadang terjadi bulan Mei masih hujan. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Sekarang mungkin di Jawa kemarau. Ternyata di sini tidak kemarau. Hujan, iya kan? Dan terkadang kemarau-nya panjang. Terkadang musim hujannya yang panjang. Siapa yang menciptakan, apakah waktu ataukah bulan? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ada hikmahnya. Banyak hikmahnya dibuat musim, ada musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau. Ada hikmahnya. Bagi orang yang ahli pertanian, mereka mengetahui hikmahnya. Kenapa baca musim kemarau, musim kering? Nah, kata mereka, ya untuk mematikan hama-hama. Di antara hikmahnya. Coba kalau musim hujan terus, nanam padi terus, katanya petani dulu, itu bisa hamanya enggak mati, maka dibuat musim kemarau, dijadikan musim kemarau, pada mati. Dan yang lain, kadang tanaman bisa tumbuh di musim tertentu. Yang tidak tumbuh di musim tertentu. Tanaman bisa buah di musim tertentu. Itu hikmahnya, banyak hikmahnya. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang karena musimnya tidak menentu, tanaman menjadikan juga keadaannya, katanya, kata mereka, kurang menentu juga. Itu yang tahu mereka-mereka. Banyak hikmahnya. Dan Allah yang menciptakan bukan emas, bukan waktu. Di Jawa, ya, kadang-kadang musim kemarau mulai bulan ini, kadang-kadang ganti bulan yang lain, kadang dan begitu berakhirnya kemarau. Atau tempat yang lain selain Jawa. Kalau di sini memang lebih beda lagi. Yang tahu di Balikpapan beda kemaraunya. Hampir kayak dikenal nggak ada kemarau. Saya memang pernah dulu tahun berapa itu kemarau panjang hampir setahun. 90 berapa ya, mungkin Bapak yang pernah di sini itu. Saya masih awal-awal di sini dulu. Pernah kemarau panjang. Sampai di hutan-hutan kayak lautan api. Karena pernah safar dari Samarinda pulang ke Balikpapan, lihat di hutan itu lautan api. Tahun berapa itu? Ya, saya memang masih baru di sini. Saya 95 di sini, ya itu 96 mungkin. Bari masih baru. Orang Jawa pada khawatir. Mana itu yang di Balikpapan mati panda itu. Ini. Bahkan pernah terjadi. Sholat Id pada enggak bisa karena anti air. Enggak ada air ya, Pak ya. Yang di sini pernah. Ada ikhwan datang ke rumah, enggak sempat sholat Id karena apa? Enggak dapat air untuk mandi, sampai pernah terjadi. Siapa yang menciptakan itu? Masa? Nah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah. Hadis dari sahabat Abi Hurairah dan yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.